Mitra bisnis, prestasi olahraga Indonesia sepertinya terus menurun. Contohnya SEA Games Myanmar baru-baru ini, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 65 emas di belakang Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Pencapaian ini jauh dari target 120 emas yang ditetapkan Kemenpora, juga mengingat 2 tahun lalu Indonesia bisa menjadi juara umum dengan 182 emas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan presenter olahraga Donna Agnesia. Mbak Donna, apa komentar Anda soal ini? Iya, kalau dilihat memang agak mengecewakan sih tentu saja di luar ekspektasi gitu kan. Bahkan target dari 120 emas baru tercapai 65 saja itu udah cukup-cukup di bawah harapan gitu, tidak sesuai dengan harapan gitu kan. Dan memang inilah yang selalu terjadi gitu dengan Indonesia gitu. Olahraga makin lama kita bukannya makin baik, tapi justru makin menurun. Dan kalau dilihat kalah sama negara-negara yang istilah jumlah penduduknya juga lebih sedikit. Terus mereka juga baru mungkin memulai untuk selain membuat prestasi di olahraga juga mungkin baru dibanding kita yang dari dulu gitu ya, istilahnya harusnya berprestasinya. Dan sangat prihatin sih khususnya, apalagi aku kan juga teman-teman olahraga kan dulu dari zaman SD, kalau aku udah nonton yang namanya SEA Games, sampai semua cabang olahraga biasanya aku nonton gitu. Inilah yang lagi-lagi terjadi gitu, selalu masalah pembinaan, masalah regenerasi gitu yang selalu kurang di Indonesia gitu kan, bagaimana mengapresiasi seorang atlet, bagaimana membuat hidup mereka juga sebagai seorang atlet yang memang bisa, mereka nggak harus mikirin hal lain, ya mereka yang berlatih dan menciptakan prestasi gitu. Aku pikir itu jadi satu PR sendiri bagi Mentora, Koi, Koni gitu kan, yang memang kayak memang harusnya melakukan pembinaan dan yang sebaiknya memang harus dilakukan suatu perbaikan dari mulai organisasinya sampai juga induk cabang olahraga yang ada. Dan harus dipikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa meraih prestasi lebih baik di masa yang akan datang. Perbaikan seperti apa Mbak yang dibutuhkan? Karena bahkan kita dengar, atlet kita seperti atlet panahan, mereka membeli busur panahnya dengan uang sendiri. Itu dia gitu, masalahnya lagi-lagi adalah pembiayaan, masalah dana gitu kan, yang harusnya memang dari setiap anggaran, dan kan Indonesia itu TV-nya juga waktunya sangat sebentar, sedikit gitu. Sekarang istilahnya orang mau jadi atlet, mau berprestasi, tapi dia harus mikirin, dia harus bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hidupnya, karena tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah sendiri gitu. Di negara lain segala sesuatu fasilitas diberikan yang terbaik gitu. Vietnam juga apalagi, mereka sangat maju gitu untuk pembinaan olahraganya. Jadi memang dari mulai fasilitas, akomodasi, hal-hal yang memang diperlukan untuk sarana dan prasarana untuk olahraga tersebut memang diperbaiki. Dan atletnya pun itu ya, dia tidak berpikir yang hal lain kecuali berlatih gitu. Mungkin sambil sekolah, tapi memang sekolahnya dikhususkan memang kekhususan untuk atlet misalnya. Jadi mereka memang secara terpusat latihan setiap hari, terus waktunya, disiplinnya dan segala macam, dan mereka nggak berpikir bagaimana caranya mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, bagaimana caranya mereka makan. Itu memang pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi mereka berpikir cuma untuk latihan, gimana caranya supaya mereka bisa berprestasi, tapi nggak mikirin hal-hal lain di luar itu gitu. Kalau di sini kan tidak, ujung-ujungnya pasti masalahnya adalah kembali ke masalah perut gitu. Mereka nggak dibayar misalnya gajinya per bulan gitu, mereka selama latihan nggak disupport dimulai dari makan, ya gimana mereka bisa punya fisik yang bagus kalau misalnya tidak dipikirkan gimana caranya latihan fisik yang baik, bagaimana cara makan yang baik, hidup sebagai seorang atlet, hidup sehat sebagai seorang atlet, itu tidak dilakukan gitu sama atlet kita gitu. Kesadaran apa Mbak yang perlu dimiliki sebenarnya oleh pemerintah untuk membangun olahraga kita? Apresiasi yang harus diberikan kepada para atlet yang sudah berprestasi dan mereka benar-benar dibimbing istilahnya, bahwa mereka ya hanya ya ini udah jadi suatu profesi mereka. Karena kalau kita bekerja kan selalu memberikan yang terbaik berusaha untuk mencintai pekerjaan kita, dan kalau misalnya mereka berharap ini sebagai profesi artinya bisa menunjang kehidupan mereka akan tetap di sana, mereka akan maksimal di latihannya dan semuanya terpenuhi gitu. Mereka nggak harus mikirin hal-hal lain di luar luar olahraga tersebut misalnya. Jadi segala sarana-prasarananya terpenuhi. Terus atlet-atlet yang berprestasi ada bisa apresiasi yang setinggi-tingginya gitu kan. Kalau dilihat sekarang sedih juga lihat mantan-mantan atlet kita ada yang kerjaannya akhirnya jadi tukang ojek, jadi supir taksi, bahkan ada yang jadi satpam. Mereka pernah berprestasi membawa nama Indonesia bukan hanya di dunia sampai ASEAN ya, atau bahkan bisa sampai dunia gitu, internasional yang lebih tinggi dari itu gitu. Tapi sepertinya terlupakan begitu saja gitu kan. Jadi orang berpikir, ngapain jadi atlet gitu istilahnya, jadi, karena nggak bisa nunjang hidup gue gitu istilahnya kayak gitu. Aku juga dulu sempat menjadi atlet, bahkan jadi aku suka banget sama bulu tangkis, dulu ngefans sama Susi Susanti, pengen mau jadi atlet, tapi papa aku semua ngomongnya, ngapain jadi atlet, nggak ada uangnya, selalu ngomongnya kayak gitu kan. Balik lagi adalah urusannya balik urusan perut, urusan uang gitu, karena kita mau nggak mau kita harus hidup kan. Kalau itu tidak dipenuhi, gimana kita bisa konsentrasi untuk latihan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Pelatnas jangka panjang, bukan hanya pada saat mendekati hari-hari gitu. Pada saat baru mau SEA Games, bahkan mungkin 9-2 bulan baru pemusatan latihan. Selebihnya mereka hidup nggak tahu di apa gitu kan. Dan kan memang harus continue gitu. Dan regenerasi harus ada gitu. Mulai dari pembinaan, latihan, pemusatan latihan. Sehingga mereka benar-benar sepanjang tahun ini hidupnya ada, ya, kesehatan terjaga, fisiknya terjaga, ketika pada saat harus bertanding, mereka sudah siap gitu. Ini nggak bisa yang begitu baru mau SEA Games, baru 2 bulan kemudian sibuk CC gitu kan. Ya, tapi memang sebenarnya butuh biaya, dan memang kalau kita pengen berprestasi, ya memang harus mengeluarkan biaya tersebut. Kalau tidak ya akan gini-gini terus. Dan sayangnya kan juga ya itu lagi, masalahnya tetap di Indonesia adalah politisasi, korupsi, akhirnya dananya juga nggak sampai ke yang harusnya menerima, kayak gitu-gitu kan. Itulah yang masih dibutuhkan orang-orang yang punya idealisme tinggi, yang memang benar-benar niat untuk membangun olahraga di sini, bukan hanya orang-orang yang memanfaatkan itu gitu, untuk kepentingan pribadi dan lingkungannya gitu. Demikian presenter olahraga Dona Agnesia. Saya Wendy Lim.